الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال والمسألة الثالثة، masalah yang ketiga. الدعوة إليه، berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال الشهر علم فعمل فكان عليه أن يدعو إلى الدين الذي من الله عليه بمعرفته وعمل به. أشار penjelasan kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Alima, maka seseorang yang telah berilmu. Fa'amila, maka dia wajib untuk mengamalkannya. Fakana alaihi, maka atas orang yang berilmu tersebut dan telah mengamalkannya, ayyad'uwa ila dini, hendaklah mendakwahkan, hendaklah menyebarkan ila din, kepada berdakwah kepada agama, artinya mendakwahkan agama kepada segenap manusia. Alladhi mannallahu alaih, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi karunia kepadanya. Dalam bentuk apa? Bima'rifatihi, dalam bentuk dia mengenal ilmu tersebut. Wal'amali bihi, dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Wa min huna naqul, dan dari sinilah kita katakan, ma adabud da'iyah, apakah adab, etika seorang ad-da'iyah yang menyeru kepada ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidda'iyati ilallahi, maka bagi seorang yang menyeru ke jalan Allah, adabu kathiratun, adabnya banyak. Dia harus memikul etika di dalam berdakwah. Wala'allana tadhkur, dan saya akan menyebutkan, atau kita akan sebutkan ahammaha, yang paling penting di antara adab-adab tersebut. Awalan yang pertama, al-hirsu, yaitu bersemangat. Al-hirs, yaitu penuh semangat. Ala hidayatin nas, untuk memberi hidayah kepada manusia, untuk menyampaikan hidayah kepada segenap manusia. Wa tablighihim dinillah, dan untuk menyampaikan agama Allah kepada mereka, kepada segenap manusia. Jadi adab yang pertama adalah al-hirs, penuh semangat untuk menyebarkan hidayah dan menyampaikan agama Allah kepada segenap manusia. Tahanian yang kedua, ar-rifqu, bersikap lemah lembut. Fa inna ar-rifqa, maka sesungguhnya ar-rifqa itu, kelemah lembutan, lam yakun fi syai'in, tidaklah melekat pada sesuatu, illa zanah, kecuali akan memberikan hiasan kepadanya. Tidaklah sikap lemah lembut melekat pada sesuatu, kecuali akan menjadikan hiasan pada sesuatu tersebut. Walam yunza, dan tidaklah sikap arifku, ya sikap lemah lembut tersebut, dicabut min syai'in, dari sesuatu, illa syanah, kecuali sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang buruk, yang jelek, yang tidak baik. Kita perhatikan footnote. Yusiru Syekhu Hafidhahullah, Asy-Syekh Hafidhahullah mengisyaratkan ila ma akhrajahul Imam Ahmad fil Musnad, kepada hadis yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Al-Musnad. Al-Musnad adalah nama kitab yang ditulis atau merupakan karya dari Al-Imam Ahmad. At-Tabi'atu Maimuniyah, yang dicetak oleh penerbit Al-Maimuniyah. Min hadithin Aisyah radhiyallahu an, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma kana ar-rizqu fi syai'in qattu illa zanahu, tidaklah sifat lemah lembut itu melekat pada sesuatu, ada di dalam sesuatu, illa zana, kecuali akan menjadi hiasan bagi sesuatu tersebut. Wala uzila, dan tidaklah sifat ar-rizqu, sikap lemah lembut tersebut hilang, an syai'in, dari sesuatu, illa syana, kecuali sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang jelek. Sahahahu al-Albani, hadis ini disahihkan oleh al-Imam al-Albani fi sahihul jami', pada kitab sahihul jami' nomor 5654 hadis ini. Jadi yang kedua, Asy-Syaikh mengisyaratkan berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya sikap lemah lembut itu adalah mutlak diperlukan bagi seorang dai, bagi seorang yang menyeru ke jalan Allah azza wa jalla. Berdasarkan hadis tadi, maka Syekh Ubaid Al-Jabir hafizahullah memberikan sifat ataupun syarat untuk seorang dai haruslah memiliki sikap lemah lembut. Salisan yang ketiga, al-hikmatu. Al-hikmatu yaitu penuh hikmah. Apakah hikmah itu? Al-hikmah hiya wad'u syai fi mawdi'ihi. Al-hikmah wad'u syai fi mawdi'ihi. Ada penjelasan di bawahnya. Setelah kelima. Salisan, rabi'an, khamisan, baru kemudian penjelasan. Al-hikmatu yaitu hiya wad'u syai, meletakkan sesuatu fi mawdi'ihi, pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya hikmah. Seorang dai harus memiliki sikap hikmah ini. Jangan dia berdakwah kepada orang-orang terbelakang menggunakan istilah-istilah yang sangat sulit untuk dicerna. Ini tidak hikmah. Atau dia berdakwah yang semestinya penuh lemah lembut, tetapi dia menggunakan cara-cara yang kasar. Termasuk hikmah itu adalah santun di dalam berbicara. Santun di dalam berbicara. Dia harus memahami betul huruf, budaya, di mana dia berdakwah. Dakwah di Solo menggunakan kalimat-kalimat yang kasar. Menggunakan kalimat-kalimat yang kasar, tentu masyarakat akan menjadikan sesuatu yang tidak enak untuk didengar. Ini penting hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Rabi'an yang keempat, al-maw'idatul hasanah, memberikan nasihat yang baik. Penjelasannya, wal maw'idatul hasanah at-targhib wa tarhib. Targhib memberikan dorongan, motivasi, wa tarhib, hendaklah memberikan peringatan, sesuatu yang mencegah untuk dilakukan karena itu adalah larangan. Yasta'milu kulla minhuma, dengan menggunakan masing-masing dari keduanya, fi maudi'ihi, pada tempatnya, di mana kita harus memberikan targhib dan di mana kita harus memberikan tarhib, itu harus pada tempatnya. Ini adalah al-mau'izatul hasanah. Khamisan, yang kelima, adab dari seorang dai adalah al-mujadalatu billati hi ahsan. Mujadalah, melakukan diskusi, perdebatan, billati hi ahsan, dengan cara yang paling ahsan, paling baik. Dengan cara yang paling baik. Perdebatan di sini tentu bukanlah perdebatan yang asal saja, tetapi perdebatan yang memang seseorang ingin mencari kebenaran. Ada orang yang mendebat tetapi dalam rangka untuk mencari titik lemah orang yang didebat. Ini yang demikian tidak diperbolehkan. Kalaupun kita diajak berdebat oleh orang seperti ini, lebih bagus kita tidak melayani. Lebih bagus kita tidak memelayani. Karena yang demikian ini termasuk al-mira, yang dilarang oleh syariat. Dia berdebat bukan dalam rangka untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencari kalah menang. Itu yang tidak baik. Lain halnya kalau orang itu mencari kebenaran, dia bertanya, dia mendiskusikan sesuatu yang dia masih ragu, bukan? Itu lain masalah. Tapi kalau berdebat dihadirkan di podium, Syiah melawan Sunni, jelas orang Syiah punya keyakinan sendiri, Sunni punya keyakinan sendiri. Mau dijadikan sebagai medan untuk mempertemukan atau untuk kalah menang? Justru yang seperti ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang pandai berretorika. Siapa yang pandai retorika, dia yang akan mendapatkan aplaus dari yang hadir. Siapa yang pandai berbicara, pandai memukau dalam hal orasi, maka dia yang akan diminati. Dan ini adalah berbahaya. Tolak ukurnya bukan lagi kebenaran. Tolak ukurnya adalah tertarik atau tidak tertarik. Baik, bagus atau tidak bagus orang yang berceramah tersebut. Sehingga dengan demikian bisa menyesatkan sekian banyak orang lantaran al-mujadalah, yaitu debat. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, penjelasan dari al-mujadalah di sini, wal mujadalatul hasanah, mujadalatul hasanah, berdebat atau berdiskusi secara baik, au billati hi ahsan, atau dengan cara yang paling baik, idza kana al-mad'u, apabila mad'u, orang yang didakwahi ini, apabila orang yang didakwahi ini yahtaju ila mujadalati yazilu anhu subhu, yaitu yahtaju ila, membutuhkan kepada al-mujadalah, membutuhkan kepada perdebatan atau diskusi, yazilu anhu subhu, untuk mengusir subhatnya, untuk mengusir keragu-raguan yang ada pada orang tersebut. Wa yasluku aqrabu tariqi liwusulil haqqi ilai, dan dalam rangka untuk yasluk, dia berjalan aqrab, kepada sesuatu yang lebih dekat. Tariqi, jalan yang lebih dekat, liwusulil haq ilaih, sehingga dia mendapatkan al-haq, untuk sampainya kebenaran kepada dirinya. Al-usul itu adalah sesuatu yang bisa sampai kepada al-haq, Ini cara yang seperti ini dibolehkan. Cara yang seperti ini dalam rangka untuk mendekatkan jalan agar orang tersebut bisa menggapai kebenaran. Maka al-mujadalah yang seperti ini diperbolehkan dalam rangka untuk memberikan penjelasan, dalam rangka untuk mengusir syubhat yang ada pada diri seseorang. Sahabatan yang keenam, adab seorang da'i adalah al-fikhu. Dia faham. Wahuwa alimahu bil ma'murati wal manhiyat. Dia tahu, memahami bil ma'murat terhadap perintah-perintah syariat, wal manhiyat dan terhadap larangan-larangan menurut syariat. Dia mengetahui, faqih, orangnya faqih, memahami tentang agama. Sabi'an yang ketujuh, bayanul haqqi linnas. Hendaklah seorang da'i ilallah yang menyeru kepada jalan Allah, bayanul haqqi linnas, mampu menjelaskan kebenaran kepada manusia, mampu menjelaskan tentang kebenaran kepada manusia. Wa haqquhum 'alaihi bil adillah, dan memberikan dorongan kepada mereka, kepada segenap manusia, 'alaihi atas dirinya, bil adillah, dengan dalil-dalil. Jadi dia mampu memotivasi, mampu memotivasi mereka, segenap manusia tersebut, berdasarkan dalil. Wa bayanul batil, dan dia mampu juga menjelaskan tentang kebatilan. Aydhan juga ya. Wa bayanul batilu aydhan, dan dia mampu menjelaskan, bayanul batili aydhan, menjelaskan kebatilan juga. Wa tahdhirun nas, dan dia mampu untuk memperingatkan manusia, minhu, dari berbagai kebatilan tersebut, bil adillah, beserta dalil. Kita melihat pressing penekanan daripada Syekh Ubaid Al-Jabir hafizahullah, kalimat bil adillah, dengan dalil, ini menunjukkan bahwasannya memberi penjelasan kepada umat, kepada manusia, bukan dengan afkar, pemikiran-pemikiran, au adat, atau dengan adat, budaya, atau dengan banyaknya pengikut, banyaknya manusia. Kadang orang melihat tolak ukur kebenaran diukur dari banyaknya pengikut. Itu adalah sesuatu yang salah, tidak benar. Yang makin banyak pengikutnya, kemudian itu adalah dijadikan sebagai argumentasi bahwasannya berarti dia adalah yang benar, itu tidak bisa bisa dikatakan demikian. Karena berapa banyak para nabi yang mereka itu adalah orang-orang pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya, tetapi ketika mereka berdakwah, ada di antara para nabi yang pengikutnya cuma satu, bahkan ada yang tidak memiliki pengikut. Jadi itu bukan merupakan tolak ukur untuk menyatakan banyaknya pengikut berarti benar apa yang diajarkan oleh dai tersebut. Kalau ukurannya banyaknya pengikut, tentu bisa saja orang-orang kafir itu lebih banyak pengikutnya. Orang Nasrani di Amerika lebih banyak pengikutnya, dan seterusnya. Tetapi itu bukan merupakan tolak ukur bagi kebenaran. Yang penting di sini adalah bil adillah, berdakwah, menjelaskan adalah dengan dalil, bukan dengan pemikiran-pemikiran kita, bukan dengan hawa nafsu kita. Saminan yang ke-8, la yadhhab nafsuhu hasarat ala ma lam yaqbal huda Allah. La yadhhab nafsuhu, jangan kemudian merasa binasa keadaan jiwa kita. Merasa dikalahkan, merasa loyo. Hasarat, dengan adanya kesedihan. Ala ma lam yaqbal huda Allah, atas orang lam yaqbal, yang tidak atau belum bisa menerima huda Allah, petunjuk Nabi sallallahu, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kemudian kita loyo, patah semangat, patah arang, merasa binasa jiwanya dengan kesedihan lantaran manusia belum bisa menerima petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhalikum, yang demikian itu, mimma nahallahu, Allah telah melarang, yang demikian ini telah ada, bahwasannya Allah telah melarang nabiyahu sallallahu alaihi wasallam anhu. Allah telah melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan yang seperti itu. Merasa sedih kemudian patah semangat. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat ke-8. Di dalam footnot disebutkan di situ. Qala Allahu azza wa jal, afaman zuyyina lahu su'u amalihi faru'ahu hasanan. Apakah orang mengira, merasa zuyyina lahu, merasa menghiasi apa yang ada pada dirinya, su'u amali, amal kejelekannya itu merasa terhiasi dengan sesuatu yang baik. Faru'ahu hasanan, kemudian dia melihat amal yang jelek itu menjadi sesuatu yang bagus. Apakah manusia mengira bahwasannya dengan menghiasi amal yang jelek, padahal syaitan menghiasi amal dia dengan amalan yang, amalan jeleknya menjadi amalan yang bagus. Fa inna Allaha yudillu may yasha, sesungguhnya Allah menunjuki, menyesatkan, may yasha, kepada siapa yang dikehendakinya. Wa yahdi may yasha, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat, maka janganlah engkau binasa, membinasakan jiwamu dengan kesedihan atas mereka. Inna Allaha alimun bima yasna'un, sesungguhnya Allah mengetahui dengan apa-apa yang mereka perbuat. Afa man zuyyina lahu su'u amali, apakah manusia mengira bahwasanya amal kejelekannya itu yang dihias-hiasi oleh syaitan. Faro'ahu hasanan, kemudian dia melihat amalan jelek itu sebagai amalan yang baik. Itu syaitan menghias-hiasi amalan jelek menjadi amalan yang baik. Merasa benar. Di mana-mana musim jamurah, ya kan? Jamaah muji Rasul. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah untuk dipuji, bukan begitu. Tidak ada kalimat dalam Al-Quran, hadis yang menjelaskan kita harus memuji Rasul. Yang ada adalah kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji itu lillah, hanya bagi Allah. Segala puji itu hanya bagi Allah. Tidak layak manusia mendapatkan pujian. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berhak untuk dipuji, karena segala pujian itu hanyalah bagi Allah. Maka di situ jelas bahwasannya penamaan jamurah itu adalah merupakan sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sallu alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, sallu alaihi wa taslimu bersalawatlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian. Diperintahkannya adalah bersalawat. Bersalawat kepada siapa? Sallu alaihi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu, dan berilah salam oleh kalian taslima, dengan salam yang sebenar-benarnya. Itu yang diperintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan dengan memujinya. Insyaallah yang demikian ini tidak akan lama. Jamurah akan segera jamuran. Amalan-amalan seperti itu dihias-hiasi oleh syaitan sebagai amalan kebenaran. Orang yang berbuat bid'ah, orang yang berbuat sesuatu yang melanggar syariat, dihias-hiasi oleh syaitan sebagai sebuah kebenaran. Jangan kalian berzikir jamaah setelah sholat rame-rame misalnya, tapi orang kemudian memberikan syubhat. Subhatnya apa? Ya, subhatnya masa zikir dilarang? Kan begitu. Masa zikir dilarang? Siapa yang melarang zikir? Yang dilarang karena tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah zikir jamaah, kan? Zikir dengan berjamaah setelah sholat. Tetapi orang-orang kemudian mengatakan bahwasannya kita dilarang berzikir, itu sudah penyelewengan secara makna. Orang sholat, salam, kemudian berzikir, masing-masing zikirnya. Tidak kemudian lantas dikeraskan secara berjamaah. Kalau dikeraskan orang per orang, tidak ada masalah. Nabi SAW pernah demikian. Tetapi kalau misalnya dikeraskan berjamaah bersama-sama, dipimpin oleh imamnya, ini yang jadi masalah. Nampaknya ini adalah perbuatan dari agama. Syaitan menghias-hiasi bahwasannya itu adalah perbuatan dari agama. Tetapi sebenarnya itu adalah perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Islam. Sama seperti saya sering berikan contoh. Peringatan maulid Nabi, dikiranya itu adalah dari agama. Syaitan menghias-hiasi peringatan maulid Nabi adalah dari agama. Lebih bagus kita katakan peringatan Natal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena maulid itu bahasa Arab, artinya kelahiran. Natal pun artinya kelahiran. Jadi orang Islam memperingati Natalan juga. Tasabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Apa bedanya kalau demikian? Ketika kita menyuarakan yang demikian ini, kemudian orang-orang yang katanya Ahlul Bait cinta kepada keluarga Nabi, para habaib, orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marah-marah. Lantas kemudian, bukankah memperingati kelahiran Nabi itu baik? Kita bukan memperingati kelahirannya, tetapi kita dalam rangka untuk mencintai Nabi. Kalau memang mencintai Nabi, lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Apakah Nabi kemudian memperingati hari kelahirannya sendiri? Tidak ada riwayat yang menyatakan seperti ini. Apakah kemudian Abu Bakar As-Siddiq memperingati hari kelahirannya sendiri? Tidak ada juga. Umar Utsman, Ali radhiyallahu anhum, apakah mereka semua menyelenggarakan? Tidak juga. Jadi dari mana tradisi ini kalau demikian? Tradisi memperingati Natal ini tidak ada lain adalah tasabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir, karena memang mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki tuntunan dalam masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuntunkan dengan jelas setiap perkaranya. Qala li annahu qaddat hikmat Allah wa sunnat Allah annahu yuhyi wa hayya an bayyina man hayya an bayyina wa yahluku man halaka an bayyina. Yang demikian ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk bersedih, merasa patah semangat karena manusia tidak menerima petunjuk yang kita sampaikan. Manusia tidak mau menerima dakwah yang kita sampaikan. Li'annahu qadda hikmatullah, karena sungguhnya ini ada hikmah dari Allah. Wa sunnatullah, dan ini merupakan sunnatullah. Annahu, sungguhnya dia Allah yuhyi man hayya, sesungguhnya Allah lah yang menghidupkan terhadap orang yang memang dia kehendaki untuk hidup. An bayyinati, dari bayyinah, dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang yang memang telah binasa dengan sebab bayyinah tersebut. Ini adalah sunnatullah. Allah akan menghidupkan orang yang memang hidup dari ketika dia menerima bayyinah tersebut, dan Allah menghancurkan dengan sehancur-hancurnya orang yang memang tidak mau menerima bayyinah. Tasian yang ke-9, at-tasaddi li subhil mubtilin wa ahli al-ahwa, yaitu menentang terhadap subhat al-mubtilin, orang-orang yang batil, wa ahli al-ahwa, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, wa radduha, dan memberikan bantahan kepada subhat tersebut, bil quwwati, dengan kekuatan yang ada, wa tahzirun nas minha, dan memperingatkan manusia dari berbagai syubhat tersebut. Fan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa'ala dzalik, karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperlakukan atau telah berbuat yang seperti itu. Wala na'khudh mathalan wahidan, kita ambil contoh satu saja misalnya. Fa innahu hina kharaja ila Hunain ba'da al-fathi, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Hunain, keluar menuju daerah Hunain, ba'da al-fathi, setelah terjadinya penaklukan kota Mekah. Al-fathi di sini adalah fathul Mekah, maksudnya setelah kemenangan di kota Mekah. Marran nas ala syajaratin, ketika itu rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya yang terdiri dari 12.000 orang, 12.000 sahabat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Marran nas ala syajaratin, melewati sebuah pohon. Di dalam riwayat lain disebutkan pohon ini adalah yang dimaksud dengan sidr, sejenis pohon bidara kalau di sini. Sejenis pohon bidara atau widoro. Maka yuqalu laha, sebagian sahabat 12.000 pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka 2000 atau 3000 orang sekitar itu. Ada beberapa di antaranya mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam sehingga pemahaman keislamannya belumlah sempurna benar. Oleh karena itu ketika sebagian orang yang baru masuk Islam ini melewati pohon sidr ini, pohon bidara ini, yuqalu laha, maka kemudian dikatakan kepada atau disebutkan pohon sidr ini dengan zatu anwat. Di pohon sidr itu ada zatu anwatnya. Zatu anwat yaitu yang memiliki gantungan-gantungan. Nautun itu adalah gantungan. Anwat, gantungan-gantungan. Untuk apa gantungan-gantungan tersebut? Yu'alliqul musyrikun, di mana orang-orang musyrik menggantungkan biha kepada tempat gantungan tersebut, aslihatahum, yaitu senjata-senjata mereka. Tabarrukan sebagai bentuk untuk memohon tabarruk, keberkahan. Untuk memohon keberkahan. Sehingga senjatanya itu, senjata yang digantungkan itu bisa diberkahi. Kemana mintanya? Ke pohon sidr tersebut. Jelas ini adalah kemusyrikan. Jelas ini adalah kemusyrikan. Qala al-hudatsa'u. Qala al-hudatsa'ul 'ahdil bil Islam. Maka berkata orang-orang yang baru masuk Islam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana zata anwatin, buatkan kami zata anwat, tempat-tempat untuk menggantungkan senjata. Kama lahum, sebagaimana orang-orang musyrik tersebut memiliki zatu anwatin. Kama lahum zatu anwat, sebagaimana orang-orang musyrik itu memiliki gantungan-gantungan. Famadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika merespon terhadap permintaan sebahagian sahabat yang baru masuk Islam ini, lam yaktafi biqauli, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah cukup dengan mengucapkan hadza haramun, ini haram. Wa antum muslimun, sedangkan kalian adalah orang-orang Islam. Wa hadza min amalil musyrikin, ini adalah perbuatan orang-orang musyrik. Tidak cukup Nabi mengatakan seperti itu. Tidak cukup Nabi mengatakan seperti itu. Bal qala kalimat, bahkan Nabi menyatakan dengan beberapa kalimat. Al-kalimat jamak dari kalimatun. Menunjukkan Nabi banyak berbicara, menjelaskan. Banyak memberikan penjelasan. Kana laha ablaghal waqi' ala nufusin nas. Yang tentu saja padanya akan sampai peristiwa, akan memberikan ablaghul waqi', akan memberikan sesuatu yang membekas, menjadikan waqi' itu sebetulnya terjadi, kejadian. Sampainya kejadian ala nufusin nas, kepada jiwa manusia. Kalau dibaca, kalau diterjemahkan letterless seperti itu. Tapi maksudnya perkataan Nabi, kalimat-kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke jiwa manusia dengan memberikan apa? Dengan memberikan sesuatu yang membekas. Maksudnya seperti ini. Ablagul afar, memberikan afar, pengaruh, dampak. Fi jazrihi, di dalam upaya menolak mereka tersebut. Di dalam upaya menolak mereka. Dan kemudian mencabut niat ini min qulubihim, dari hati-hati mereka, yang asalnya mereka ingin menginginkan untuk dibuatkan zatu anwat, tetapi dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian mereka mencabut niat ini dari hati-hati mereka. Li anna hadzal amal syirk, karena sungguhnya amal ini adalah termasuk kesyirikan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar. Allahu akbar adalah kalimat ungkapan ta'ajjub. Maha besar Allah. Innaha sunan, ini juga ungkapan ta'ajjub. Innaha sunan, Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau merasa melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang menjadikan, ya sebetulnya seperti ini permintaan, ini kan tidak pantas. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya mengucapkan Allahu akbar. Itu seperti itu. Itu kalimat ungkapan jiwa. Melihat sesuatu yang tidak patut, Allahu akbar. Bukan berarti bagus, bukan begitu. Tapi Allahu akbar ini adalah ungkapan heran, mengherankan. Kenapa itu harus dilakukan? Begitu. Kenapa harus dilakukan? Bukankah itu adalah perbuatan jelek? Allahu akbar. Itu di sana ada orang pacaran, Allahu akbar. Bukan berarti, Allah Maha Besar, dia kok kagum sama orang pacaran, bukan. Tapi maksudnya kok heran. Sudah jelas sesuatu itu dilarang, kok dilakukan. Misalnya seperti itu. Itu ungkapan keheranan, takjub. Inna hasunan, ini juga takjub, yang arti secara letternya, sesungguhnya inna hasunan itu adalah jalan-jalan orang terdahulu. Sunan jamak dari apa, merupakan sunnatun, sunnah, jejak langkah orang dahulu. Latattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Laqad qultum, dan sungguh kalian itu sudah mengatakannya. Wallazi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku biyadihi, berada di tangannya. Kama qala ashabu Musa li Musa, sebagaimana para pengikut Musa berkata kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ij'al lana ilahan, buatkan bagi kami ilahan, sesembahan kami, ya, buatkan bagi kami sesembahan. Kama lahum alihatun, sebagaimana mereka memiliki alihah, memiliki sesembahan. Qala, maka Nabi Musa menjawab, qala innakum qaumun tajhalun. Dalam firman Allah Ta'ala ini, Nabi Musa menjawab, qala innakum qawmun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil, tidak faham agama. Inilah yang dikatakan, dijelaskan oleh Nabi SAW. Nabi memberikan kias analog perbandingan dengan zaman orang-orang terdahulu, yaitu pengikut Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sehingga kemudian para sahabat pun tersadar bahwasanya itu adalah sebuah kesyirikan. Maka kita dalam dakwah tidak cukup kalau mendakwahi orang tua. Misalnya musik itu haram, orang tua diceramahi, musik kan haram. Cuma sampai di situ saja. setelah itu pergi. Jadi orang tua terbengong-bengong, ini anak saya dapat ajaran dari mana ini? Kan begitu akhirnya. Dimatikan televisinya, ceklek, musik haram. Pergi dia. Orang tua kan jadi bertanya-tanya, kok jadi begini anak saya? Sejak masuk UNS kok jadi begini? Ini berbahaya. Dakwah seperti ini yang akan menjadikan fitnah. Ini yang akan menjadikan kemudian salah paham. Salah paham. Kalau memang mau mendakwahi orang tua, tidak caranya seperti itu. Televisi itu benda mati, jangan diutak-atik. Yang diutak-atik adalah pemahaman orang tua kita. Berikan masukan-masukan. Berikan penjelasan-penjelasan. Bila perlu diajak berbicara. Apa sih manfaatnya melihat televisi? Tentu akan keluar manfaatnya. Manfaatnya kita bisa mengetahui informasi. Produk apa sekarang yang akan keluar. Begitu. Apakah Suzuki akan keluar dalam bentuk dan baju yang baru? Ataukah tidak? Ah, berarti orang tua kita ini latar belakangnya pedagang. Diajak terus berdiskusi. Apakah tidak ada cara lain selain melalui televisi? Terus diajak berdiskusi, pelan-pelan. Itu namanya dakwah. Terkadang dakwah itu tidak, kita mungkin yang berdakwah ini tidak merasakan hasilnya. Mungkin ketika kita sudah pergi, baru kita merasakan, oh dulu benar apa yang dikatakan oleh pulang, oleh anak saya dan seterusnya. Mungkin setelah mengendap beberapa tahun. Tetapi itulah proses dakwah. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tugasnya balik menyampaikan apa yang kita paham, apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Jangan kemudian kita mengambil tindakan-tindakan maksudnya dakwah tetapi justru menjadikan kesalahpahaman. Jelaskan hal-hal yang memang perlu dijelaskan. Apalagi dakwah dengan dalil. Dengan dalil pun terkadang kita harus hati-hati menyampaikannya. Ada orang-orang yang memang dengan dalil jadi alergi, malah memelintir. Nah, ini juga hati-hati kita melihat objek dakwah ini. Disampaikan dalil malah dipelintir, malah diakal-akali, ngakali dalil istilahnya. Seperti orang-orang gil. Jaringan iblis lanatullah. Seperti itu. Diberi dalil, diberi ayat, diberi hadis, ngakali. Malah mengutak-atik dalil atau hadis. Itu pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Kadang-kadang dengan akal saja mereka akhirnya kena batunya. Ada pernah pengalaman diundang oleh Mendiknas pakai jubah. Senang pakai jubah, diundang ke kantor Mendiknas pakai jubah. Baru duduk sudah diceramahi oleh Mendiknas. Sebagai orang Indonesia, tahu budaya Indonesia, pakai baju, berpakaian sesuai dengan budaya Indonesia. Saya ini kena ini kita. Oh, ceramah ya, kita dengarkan saja. Akhirnya selesai, Pak Menteri berbicara, kemudian salah seorang berbicara. Menteri, terima kasih. Perjalanannya coba kata yang berbicara itu, saya ingin bertanya, dunia global sekarang ini orang berpakaian seperti apa? Seperti ini belum. Kalau Pak Menteri tadi mengatakan pakaian itu adalah budaya, sebagai orang Muslim apa salah berpakaian dengan cara Muslim, budaya Muslim? Pakaian menurut budaya Indonesia itu sendiri seperti apa? Apakah seperti orang Melayu di Sumatera pakai pakaian kita, baju koko atau sarung, atau seperti orang di Syria pakai koteka? Ini bertanya ya. Jadi pakaian yang menurut budaya Indonesia yang mana? Bapak Menteri sendiri pakai dasi, apa itu budaya Indonesia? Setahu saya itu adalah budayanya orang Belanda dulu menjajah Indonesia. Ya pura-pura lugu saja gitu. Dasi itu kan bukan itu. Dan Menteri yang Profesor Pak Mipa mungkin pernah berjatuh di KB. Sudah. Masalahnya apa sekarang? Mungkin. Kalau menterinya punya pemikiran jilbab itu tidak wajib, gitu. Saya siap menanggung dosanya bagi mahasiswi yang apa tidak berpakaian jilbab. Ah, ini kan sudah berbahaya kalau diberi dalil. Ya jadi dengan dia menggunakan hal yang kita imbangi saja. Ternyata kan seperti ya cekin sendiri gitu kan. Iya mungkin dah. Maksud. Ya itu salah satu dakwah melihat orangnya didalili. Nah itu sudah malah dia semakin terbakar. Syaitan yang ada di dalam hatinya semakin semangat untuk memberi suluh, membeli kayu bakar untuk kemudian apa namanya memerangi kita dengan kalimat-kalimat permusuhannya. Jadi seperti itu keadaannya. Bagaimana di Jakarta ya? Qala wa hakadha siratu salafus salih. Demikianlah sirah perjalanan as-salafus salih, perjalanan hidup, riwayat hidup daripada salafus salih. Min as-sahabati wa tabi'in, dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Fa innahu hinama taru bid'atin wa tantashiru yuwajihunaha bisiddati, maka ketika muncul kebid'ahan dan tersebarnya, yuwajihunaha yaitu maksudnya arah pemikiran mereka dengan keras, maka salafus saleh melakukan yang seperti itu. Min dzalikum, dan dari itu pula, annahu lamma azharam Ma'bad Ibn Khalid Al-Juhani, maka ketika muncul Ma'bad Ibn Khalid Al-Juhani maqalat al-qadar bil Basrah, dengan menyampaikan mengatakan tentang masalah takdir, masalah qadar, masalah takdir di Basrah, istankarohan nas, maka manusia pun mengingkari pemahaman dari Ma'bad Ibn Khalid Al-Juhani. Wajah ba'du tabi'in ila ila ibnu Umar radhiyallahu, ila ibnu Umar radhiyallahu radhiyallahu anhu. Maka datanglah sebahagian tabi'in kepada ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wa kana fi akhir man baqiya min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibnu Umar adalah termasuk orang yang akhir, termasuk orang yang akhir, hidup pada zaman akhir, dari kalangan, dari sisa-sisa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada. Wa akhbarahul khabar, kemudian orang-orang pun mengabarkan kepada beliau radhiyallahu anhuma tentang kabar berita Ma'bad Al-Juhani ini. Faqalu, maka berkata orang-orang tersebut, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, nama kunyah dari Abdullah ibn Umar. Dhahara indana unasun yaqulun, muncul di kalangan kami orang-orang yang menyatakan, la qadara, tidak ada takdir, wal amru unuf, dan perkara takdir ini adalah satu yang remeh, rendah. Qala lahum, maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu an mengatakan kepada mereka, akhbiruhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum, sungguhnya aku berlepas diri dari mereka, kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, wa annahum bara'um minni, dan sesungguhnya mereka juga berlepas diri dariku. Wallahi, demi Allah, lau kana li ahadihim, seandainya salah satu dari mereka mithlu Uhud zahaban, memiliki harta kekayaan seperti gunung Uhud, memiliki harta kekayaan emas seperti gunung Uhud zahaban, gunung ya, emas, memiliki emas seperti gunung Uhud, fa anfaqahu fi sabilillah, kemudian mereka infakkan di jalan Allah, ma tuqbila minhu, maka tidaklah akan diterima infaknya tersebut, hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, sampai dia mau beriman kepada takdir, kepada masalah takdir, baik takdir yang baiknya ataupun yang buruknya. Jajarus shadida, ya, shadidun jiddan, maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu an menolak dengan keras dan sangat keras terhadap pemahaman qadariyah ini. Hadhihi min adabid da'iyah ila Allah azza wa jalla, inilah adab-adab seorang da'i ila Allah. Hadhihi mas'alatu thalithah, hadhihi mas'alatu thalithah, dan ini adalah masalah yang ketiga dari prinsip usul, dari usul prinsip-prinsip yang tiga itu tadi. Ini adalah salafus salih. Wallahu a'lam bissawab.